Berlalu, masa pun kian berganti. Engkau tak pernah berhenti tegakkan syiar ilahi. Meski tanahmu terguncang, walau langit pun menghitam, juangmu tak pernah padam. Ragamu tetap bertahan. Semua kami.